wali. Aku bersyukur padamu, oh Tuhanku. Tuntun aku selalu di jalanmu, agar aku bisa terus selalu berbagi. Sukses senang cobaan hidupku, harus aku terima dan aku syukuri. Tapi aku tak boleh sombong, tapi aku tak boleh sombong, karena kesombongan akan buat diriku menderita. Tapi aku tak boleh sombong, tapi aku tak boleh sombong. Bantu aku ya Tuhan, agar aku tak jadi manusia yang sombong. Selalu berbagi, sukses senang cobaan hidupku, harus aku terima dan aku syukuri. Tapi aku tak boleh sombong, tapi aku tak boleh sombong, karena kesombongan akan buat diriku menderita. Tapi aku tak boleh sombong, tak boleh sombong. Bantu aku ya Tuhan, agar aku tak jadi manusia yang sombong. Tapi aku tak boleh sombong, tapi aku tak boleh.